Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan babul amri bil muhafadati ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Beberapa dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Musannifu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sudah kita baca dan sudah kita kaji bersama penjelasannya. Maka di antara ayat-ayat yang memberikan himbauan pada kita agar kita menjaga sunnah dan adab-adabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan kehidupan yang bahagia dalam kehidupan akhiratnya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dia adalah uswah kita, panutan kita, teladan kita. Maka pada diri beliau terdapat teladan yang baik bagi kita sebagai umatnya. Maka segala sesuatu kalau kita meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu adalah amal kebaikan, itu adalah amal kebajikan, itu adalah amal soleh. Dan semua itu masuk dalam cakupan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Maka ayat ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, segala apa yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah kebaikan, kebajikan. Maka kalau kita meneladani apa yang diamalkan oleh Rasul, itu juga amal kebajikan. Karena Rasulullah sebagai teladan bagi kita, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Seluruh amal perbuatan Rasul adalah kebaikan, meneladaninya adalah kebaikan. Mana yang kedua dalam ayat ini mengandung faedah bahwasanya kita kaum muslimin kita diperintahkan untuk meneladani Rasul alaihi salatu wasalam, karena beliau sebagai teladan yang baik. Maka ketika kita diperintahkan untuk meneladani, maka tugas kita adalah sekedar mencontoh, mengikuti. Tidak boleh menambah apa yang beliau syariatkan. Kalau menambah berarti enggak meneladani. Dan kita enggak boleh mengurangi apa yang beliau syariatkan. Kalau mengurang-urangi berarti juga tidak meneladani. Karena penambahan atau pengurangan itu bukan kebaikan. Yang namanya kebaikan dalam upaya untuk beruswah kepada Rasul, meneladani Rasul, adalah meniru, mencontoh beliau, mengikuti beliau persis seperti apa yang beliau amalkan, beliau sampaikan, beliau ajarkan. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-uranginya. Cukup meneladani beliau. Maka dengan dalil ayat ini, para ulama, para mufassirun, ahli tafsir, mereka mengambil istimbat, mengambil satu faedah hukum, bahwasannya perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah hujjah yang kita bisa berhujjah dengannya, dan kita bisa meneladaninya. Kecuali apa yang tegak dalil bahwasannya amalan tersebut menjadi kekhususan bagi Nabi. Berarti kalau Rasulullah mengamalkan apapun, maka itu sebagai hujjah untuk kita boleh meneladainya, atau dianjurkan untuk meneladainya, karena itu adalah kebaikan. Kecuali kalau tegak dalil atau sampai dalil pada kita bahwasanya amal tersebut menjadi kekhususan Rasul. Misalnya, apa yang diamalkan oleh Rasul dan menjadi kekhususan beliau, beliau menikahi wanita lebih dari 4. Tegak dalil, itu kekhususan Rasul. Berarti kalau kita mencontoh Rasul dalam hal ini, bukan kebaikan. Karena apa? Itu bukan menjadi amalan kita. Bukan menjadi amalan kita. Itu kekhususan bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Juga diantaranya adalah puasa wisol. Kita dilarang. Sebentar, Rasulullah pernah puasa wisol, menyambung puasa, tidak berbuka. Itu menjadi kekhususan bagi Rasul. Maka apa yang dijelaskan dalam dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahihah, suatu amalan yang diamalkan oleh Rasul itu menjadi kekhususan beliau, berarti itu khusus bagi beliau, tidak berlaku bagi umatnya. Seperti puasa wisol tadi, kemudian menikahi wanita lebih dari 4. Ini menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka umatnya enggak boleh meneladani beliau dalam hal itu. Melangsungkan puasa 2 hari tanpa buka enggak boleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah melarang yang demikian itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Anda melarang kabit, tapi Anda sendiri melakukan wisol. Artinya bagaimana Anda melarang kami sementara Anda melakukannya?" Rasulullah mengatakan, "Lastu kahai atikum. Adapun aku enggak seperti kalian. Aku diberi makan oleh Allah ketika beliau puasa wisol, wa uska, dan aku diberi minum. Ut'amu wa uska, aku diberi makan, aku diberi minum." Ini menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam satu riwayat, "Inni abitu inda rabbi yud'imuni wa yuskini." Aku bermalam di sisi Rabbku. Dia yang memberiku makan, dia yang memberiku minum. Maka jelas ini kekhususan bagi Nabi. Umatnya boleh enggak meneladani beliau dalam puasa wisol? Enggak boleh. Kenapa? Itu bukan syariat bagi umatnya. Maka Rasulullah menjadi teladan bagi kita dalam perkara yang kita diperintahkan untuk meneladaninya, atau kita dianjurkan untuk meneladaninya, atau kita dibolehkan untuk meneladaninya. Seperti sunnah-sunnah Jibrilah. Artinya apa yang itu diamalkan oleh Rasulullah atau pernah diamalkan oleh Rasulullah, itu bukan disyariatkan bagi umatnya. Misalnya Rasulullah pernah memanjangkan rambutnya sampai ke pundak. Ya, kalau seorang ketika membaca kitab atau hadis hadis tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapati hadis yang demikian, kemudian dia memanjangkan rambutnya karena ingin meneladani Rasulullah dalam hal itu, ya enggak boleh dicela. Kemudian seorang memendekkan rambutnya karena disebutkan Rasulullah juga pernah rambutnya panjang, pernah rambutnya pendek, dilakukan enggak ingin panjang karena juga ingin meneladani Rasulullah, maka enggak boleh dicela. Karena ingin meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang tadinya enggak suka makan labu karena pernah mendapatkan hadis Rasulullah suka labu, akhirnya dia berusaha untuk suka dengan labu. Berkara mubah. Ingin meneladani Rasulullah dalam hal itu, enggak boleh dicela. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan beberapa sahabat yang lainnya pernah mendatangi seorang wanita juru masaknya Nabi alaihi salatu wasalam untuk menanyakan masakan apa saja yang dahulu menjadi kesukaan Nabi alaihi salatu wasalam. Untuk apa? Mereka bertanya demikian itu agar mereka bisa meneladani makannya Nabi, makanan yang menjadi kesukaan Nabi. Yang ini tidak disyariatkan umatnya untuk mengikutinya sebagai sebuah sunnah yang dianjurkan, bukan. Tapi kalau ada orang yang demikian, enggak boleh dicela. Enggak boleh dicela. Kecuali apa yang menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang berikutnya yang dijadikan dalil sebagai anjuran untuk menjaga sunnah adalah firman Allah Jalla wa'az, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak benar-benar beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, sampai mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka beban atau keberatan terhadap apa yang telah kamu putuskan, sampai mereka mau menerima keputusanmu dengan sepenuh penerimaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita perintah Allah Jalla wa'as untuk kita mentaati Rasulnya Sallallahu alihi wa alihi wasallam. Dalam segala keputusan beliau, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin atau mukminah ketika Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memutuskan satu perkara itu demikian dan demikian, kemudian ada pilihan lain baginya, enggak sepantasnya dan enggak dibolehkan yang demikian itu. Kita terhadap keputusan Rasul adalah sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita berusaha untuk mentaatinya. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Jalla wa As, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalau kita berselisih dalam satu permasalahan, dari permasalahan-permasalahan dalam perkara agama maupun yang lainnya, maka ucapan sebagian kita itu bukan menjadi hujah atas yang lainnya. Karena di sana ada hukum Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita adalah kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Kita harus merujuk kepada Allah, artinya merujuk kepada kitabnya, kepada Al-Quran, Al-Karim. Adapun merujuk kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dengan merujuk kepada penjelasan beliau dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Di saat beliau masih hidup, langsung memuroja, artinya menghadap beliau, menanyakan kepada beliau. Setelah beliau meninggal wafat, maka kita merujuk pada apa yang sahih dari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu kalau kita benar-benar beriman. Allah nyatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini benar-benar merupakan himbauan, anjuran untuk kita merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ini merupakan tuntutan dari keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya harus merujuk kepada Allah, merujuk kepada Rasul dalam setiap perkara yang kalian perselisihan di antara kalian. Kita berselisih. Masalah ini demikian. Kembalikan penyelesaiannya kepada bimbingan Allah dalam kitabnya. Atau bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Ketika sudah ada keputusan Allah, telah ada keputusan Rasul, enggak ada pilihan bagi kita kecuali harus sami'na wa ata'na. Pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat kita, gagasan-gagasan kita, yang kita sangka itu sebuah ide yang gemilang, cemerlang, yang brilian, buang. Nam, sejauh-jauhnya. Di hadapan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan mengunggulkan akal kita di hadapan nusus min kitabillah wa min sahihi sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau sebaliknya, ketika kita mendapati sunnah Nabi seakan-akan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, maka jangan dituduh sunnahnya. Ketika itu sabit dari Nabi, tetap dari Nabi, sahih dari Nabi. Justru yang harus kita tuduh terlebih dahulu adalah kelemahan daya berpikir kita, kelemahan akal kita. Jangan salahkan sunnahnya. Jangan dituduh sunnahnya, jangan. Karena di sana mungkin ada ilmu, ada gudang-gudang ilmu yang kita saat ini belum dianugerahi oleh Allah kunci untuk membukanya. Sehingga daya pikir kita, nalar kita, kemampuan akal kita belum sanggup untuk menjangkaunya. Maka yang harus dituduh adalah akal kita. Adapun di hadapan nas, ya sudah, sami'na wa ata'na. Ini yang dicontohkan oleh salafun shalih. Maka merujuk kepada bimbingan Allah dan Rasulnya adalah kebaikan bagi umat ini. Dan akibatnya adalah sebaik-baik akibat. Allah nyatakan dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dengan cara yang demikian itu, kalau kita mau merujuk pada bimbingan Allah dan Rasulnya, itu adalah kebaikan. Dan itu adalah sebaik-baik akibat, sebaik-baik akhir kesudahan. Allah nyatakan dalika khair wa ahsanu ta'wila. Maka dengan kita mengikuti bimbingan Allah dalam kitab sucinya, bimbingan Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, itulah kebaikan bagi umat ini. Kalau umat ini ingin top, ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang jaya, ya harus merujuk kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul. Kalau kita ingin mendapatkan akhir kesudahan yang terbaik, ahsanu ta'wila, maka ikuti bimbingan Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Jalla wa'as dengan disifati tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala perkara. Maka segala perkara yang butuh penjelasan, apakah itu perkara dalam kemaslahatan urusan agama kita, urusan akhirat kita, atau perkara yang itu kaitannya dengan kemaslahatan urusan duniawiyah kita, maka penjelasannya ada di mana? Ada dalam Al-Quran. Terkadang Al-Quran menjelaskan sebuah perkara langsung rinci duduk permasalahannya. Seperti hukum waris, siapa mahram kita, jelaskan secara rinci. Ada yang Al-Quran itu menjelaskan pada kita untuk mencari tempat penjelasannya kemana. Seperti wa ma atakum rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Maka kita disuruh untuk merujuk kepada penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran, secara umum Allah memerintahkan tegakkan sholat, bayarlah zakat. Sholat apa saja yang harus kita tegakkan? Zakat, ukurannya bagaimana? Aturannya bagaimana? Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran secara rinci. Datang penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Sholat duhur 4 rakaat dilakukan waktunya ketika matahari tergelincir sampai bayangan itu sepanjang bendanya, baru nanti masuk waktu sholat asar. Masuk waktu sholat asar setelah habisnya waktu duhur sampai bayangan sesuatu 2 kali lipat bendanya. Sampai sebelum masuk waktu sholat maghrib. Masuk sholat maghrib ketika bola matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Sampai masuk waktu isya habis sholat maghrib. Ketika syafaq itu hilang. Warna merah, mega merah itu hilang. Penjelasannya di mana kita mendapatkannya? Dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak ada dalam Al-Quran. Atau terkadang penjelasan Al-Quran kita ditunjukkan untuk mencari tempat penjelasan seperti tadi, seperti yang juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika seorang non-Muslim ingin menjatuhkan seorang Muslim di sebuah warung. Coba, mana dalam Al-Quranmu katanya tibyanan likulis syai, bagaimana cara membuat masakan ini? Maka si Muslim tadi yang diberi hidayah wa taufik, diberi ilmu dari Allah, dia langsung ditanggap, dipanggil kokinya, pemilik warung makan. Pak, tolong jelaskan pada saudara kita ini bagaimana Anda membuat masakan ini, jelaskan. Ini resepnya demikian, demikian, demikian. Mana dalam Al-Qur'annya? Mana? Kemudian apa? Dijelaskan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah pada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Ahli dalam masakan ya koki, bukan para ulama. Al-Qur'an enggak menjelaskan masakan tongseng itu resepnya demikian, ya. Suruh tanya ahlinya sudah. Penjelasan dari Al-Qur'an. Tanya ahlinya. Langsung terdiam. Maka merujuk pada bimbingan dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itulah yang terbaik bagi umat ini. Dan akhir kesudahannya nanti adalah akhir kesudahan yang terbaik. Jangan kita menjadi seperti orang-orang sebelum kita. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut waqad umiru ayyakfur bihi. Tidakkah kamu lihat pada orang-orang yang mereka menyangka mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan padamu dan apa yang diturunkan pada umat sebelummu, tapi mereka menginginkan untuk berhukum pada tauhid dalam keadaan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri tauhid. Nah, orang-orang jahiliyah mengaku beriman dengan apa yang diturunkan padamu dan apa yang diturunkan pada orang sebelum wahai Muhammad, tapi mereka tidak mau merujuk pada bimbingan Allah dan Rasulnya. Mereka hanya mau merujuk pada hukum syaitan, hukum tauhid, hukum segala sesuatu yang menyelisih, bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'as. Tidak demikian kebaikan akan datang. Tapi kebaikan datang ketika seorang itu mau beramal dengan bimbingan kitabullah dan bimbingan sunnah Rasulullah. Berselisih dalam perkara agama. Kalau saya memegangi pendapat yang demikian, saya demikian. Kemudian mengajak berdebat. Kita enggak perlu berdebat. Perdebatan dalam agama itu dilarang. Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah dahulu mendapatkan petunjuk kecuali lewat jalur perdebatan. Tapi mari kita tahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim, kalau disepakati iya, berarti tinggalkan pendapat kita. Masalahnya apa? Demikian-demikian. Dirujuk pada kitabullah. Kalau Al-Quran menyatakan demikian, harus dipegang. Apakah itu sesuai pendapat lawan kita atau sebaliknya? Kalau ternyata kebenaran itu muncul dari lesan lawan kita karena mencocoki kitabullah dan sunnah Rasul, sebagai seorang Muslim harus tunduk. Tunduknya karena itu dijelaskan dalam kitabullah, dijelaskan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga selesai permasalahannya. Nah, maka sekarang kita pun harus berhati-hati. Apalagi di zaman modern semacam ini. Kalau ingin membantah misalnya tokoh ahli bid'ah misalnya, yo hati-hati. Mungkin dengan menyebut nama bisa kena undang-undang ITE kan sekarang. Mungkin bantah pemahaman batilnya. Tanpa menyebutkan oknumnya, tanpa menyebutkan organisasinya. Bantahan tidak dilakukan dengan kata-kata yang jelek. Karena itu bukan syariat Rasul. Itu bukan apa tuntunan dari Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jangan membantah sebuah kebatilan itu dengan ucapan-ucapan yang enggak pantas. Ucapan-ucapan yang apa jelek dan lain sebagainya. Yang berkonotasi buruk itu ya tinggalkan. Bantah secara ilmiah. Itu bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya, Allah menyatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul berarti dia itu taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul. Ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah, kemudian kepada Rasul. Dan taati pemerintah kalian. Adapun ketaatan pada pemerintah itu harus selaras dengan ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul. Enggak boleh menyelisih keduanya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk umatmu kepada jalan yang lurus. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah alaihi salatu wasalam khattan summa yakul hada sirati mustaqima. Rasulullah pernah menggariskan sebuah garis lurus kemudian mengatakan ini jalanku yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa simali. Setelah itu Rasulullah membuat garis-garis yang banyak di sebelah kiri, sebelah kanan garis yang lurus tadi. Kemudian beliau menyatakan hadhihi subul. Ini jalan-jalan kesesatan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kesesatan kecuali di gerbangnya ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, wasnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia, wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan, kalian akan terpisah dari jalannya yang lurus. Maka Rasulullah adalah sebagai pemberi hidayatul bayan wa dilalah. Hidayah petunjuk. Artinya telah menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh umat ini, yang dengan sebab itu bisa menggapai kenikmatan surga sudah dijelaskan. Rasulullah telah menjelaskan segala yang dibutuhkan umat ini agar terhindar dari neraka, semuanya sudah diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini hidayah yang dimaksud dalam ayat ini, hidayah dilalah wal bayan. Adapun hidayah taufik orang itu memiliki kecenderungan untuk senang pada keimanan, benci pada kekufuran. Punya kecenderungan untuk senang pada sunnah, benci pada bid'ah. Untuk senang pada kebaikan. Ini namanya kan taufik. Itu haknya Allah semata. Rasul tidak punya kuasa sama sekali dalam perkara itu. Sehingga ketika sudah datang penjelasan, apakah ada kecenderungan hati orang tadi ataukah tidak, ini yang kuasa hanya Allah. Adapun kita hanya menjelaskan, ini petunjuk Allah, ini petunjuk Rasul. Ada orang tadi ada kecintaan, ada kecenderungan, mau mengikuti atau tidak, ini bukan kuasa kita. Bahkan Rasul tidak kuasa dalam hal itu. Rasul dikatakan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, hanya menyampaikan, hanya memberikan penjelasan, hanya membimbing. Adapun kita mau mengikuti, kita senang dengan bimbingan Rasul atau tidak, itu hanya Allah semata. Adapun ayat yang berikutnya tentang larangan dari menyelisih Rasul, termasuk bahaya bid'ah-bid'ah, insyaallah kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.